Mitra bisnis Partai Demokrat dan Presiden SBY digoyang isu-isu miring pasca munculnya dugaan korupsi serta suap yang dilakukan oleh Bendahara Umum Partai Demokrat. Menanggapi munculnya isu-isu miring yang beredar melalui SMS, BBM, dan social network seperti Twitter dan Facebook, Presiden SBY sebagai tokoh dan pendiri Partai Demokrat belum lama ini kembali mengeluarkan pernyataan keras kepada publik, namun pernyataan langsung Presiden itu ternyata menuai kontroversi dari berbagai kalangan mulai dari elit hingga level grassroots. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak apakah tepat jika Presiden sendiri yang langsung menanggapi berbagai isu miring seputar dirinya dan partainya? Yang galang, kalau pemfitnahnya itu betul-betul ada, atau orang-orang yang nggak suka atau lawan-lawan politiknya melihat kayak gini, kalau gitu besok sebarin SMS aja lagi kan gitu. Presiden akan nanggepin lagi kayak gitu terus, capek lah gitu. Lantas menurut Bapak, siapa yang harusnya berperan untuk menanggapi masalah seperti ini? Apakah staf khusus kepresidenan atau Menkom Info, Pak Her? Kalau itu menyangkut partai, khusus partai, ya biar orang partainya yang ngomong. Apa gunanya punya sekian banyak ketua, sekian banyak pejabat partainya? Nah, mereka yang harus menentangi. Satu, nah kalau isu itu, SMS itu menyangkut pemerintahan, itu kan ada Menkominfo, tugas dialah mengklarifikasi itu, karena dia itu harus dicatat dia pembantu presiden, bagian dari kabinet dan teoritis nggak boleh lagi ada kaitan dengan partainya, pengabdian dia kan bukan untuk partainya gitu. Yang ketiga, ini kan ada status yang diangkat untuk ngurusi urusan yang macam-macam di luar tugas-tugas pemerintahan atau yang setengah pemerintahan. Atau yang nyangkut birokrasi tapi koordinasi dan sebagainya. Mereka lah yang harus membentengi gitu. Tergantung isunya gitu. Ini kan orang ring satunya sih, ini gak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan image building seperti itu dan penggunaan kekuasaan kan yang tidak terkontrol. Gimana kita nggak mau benci sama pejabatnya kalau baru dikritik aja orang kayak Heru Lelono itu udah nantang-nantang saya gitu kan. Dia bilang kalau begini urusannya jadi panjang. Kalau pada tataran pribadi itu siapa takut. Jadi itu sebuah cermin arogansi, keangkuhan, kekuasaan kan gitu. Contohnya Pak Heru sendiri kan pada kasus dulu Blue Energy yang semua insinyur di ahli fisika di seluruh dunia itu nggak ada yang bisa ngubah air jadi energi itu kecuali airnya diminum dulu terus orang yang minum itu dorong-dorong mobilnya, nah itu bisa jadi energi. Sama mobil Letoy itu, Super Letoy itu, marah dia. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.